Rekan mana rekan? Rekan. Mana dia perlu? Tes 1 2, tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, yadhununa billahi dhannal jahiliyah, yadhununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berpersangka kepada Allah tanpa al-haq, persangkaannya jahiliyah. Kemarin kita sudah jelaskan adh-dhannu billah, prasangka kepada Allah. Ada prasangka yang baik, ada prasangka yang buruk. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun qawlillahi ta'ala yadhununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka berprasangka kepada Allah ghairal haqqi, prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Dan mereka di sini adalah orang-orang munafikin. Yaquluna hal lana minal amri min syai', Mereka mengatakan hal lana minal amri min syai'. Hal ingkari di sini yaitu malana minal amri min syai'. Kami tidak memiliki urusan sedikit pun. Ya, tidak bisa campur tangan sedikit pun pada perkara ini. Qul innal amra kullahu lillah. Maka katakanlah bahwasanya seluruh perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu adh-dhannina billahi dhanna sawu alaihim da'iratu sawu. Mereka yang menyangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, alaihim da'iratu sawu, mereka akan mendapatkan da'iratu sawu ay da'iratul adab wa dhul, mendapatkan azab dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fil ayatil ula. Ya. Penjelasan ayat dua ayat ini dinukilkan dari penjelasannya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu fil ayatil ula fussira hadha dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulah wa anna amrahu sayat mahil wa fussira bi anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi fa fussira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari an yatimma amru rasulihi wa an yudhirahu Allahu ala ad-din kulli wa hadha huwa dhannu sawi alladhi dhannahul munafiqun wal musyrikun fi suratil fath. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada ayat yang pertama, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, mereka berprasangka kepada Allah ya dengan prasangka yang ghairul haq, tidak benar, prasangka jahiliyah. Ditafsirkan prasangka ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya dan bahwasanya amrahu sayat mahil ya, bahwasanya perkaranya akan lenyap, yaitu yang berkaitan dengan kenabian ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah berupa dakwah dan lain sebagainya itu akan lenyap. Ini prasangka kaum munafikin. Wa fussira bi anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatih. Jadi tafsirkan bahwasanya apa yang menimpa mereka bukanlah dengan takdir dari Allah dan hikmahnya. Ya, karena konteksnya kalau ayat yang pertama, ketika kekalahan dalam tanda petik, ya, ya, kaum muslimin di perang Uhud, ya, artinya menimpa mereka apa yang menimpa dari banyaknya korban, dari gentingnya keadaan. Rasulullah SAW hampir terbunuh, bahkan terluka, sudah terluka. Ya, nah, seakan-akan apa yang terjadi pada kaum muslimin ketika itu adalah memang betul-betul perkara yang buruk, tidak ada hikmahnya bagi yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Ya, bagi mereka yang berprasangka dengan prasangka jahiliyah tadi, mereka orang-orang munafikin yang mereka, ya, keluar dari barisan kaum muslimin ketika itu, ya, dan melihat keadaan kaum muslimin, ya udah tuh apa kami bilang, ya, masalahnya urusannya bukan di tangan kami, kalau di tangan kami nggak ada perang-perangan, ya, kalau perang itu akibatnya banyak yang terbunuh, ya. Mereka menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong Rasulnya. Mereka menyangka bahwasannya kebatilan itu akan menang terus. Tidak. Ketika seakan-akan, ya, di perang Uhud seakan-akan itu terjadi keadaan yang berbalik, yang darinya kaum muslimin yang unggul kemudian, ya, berbalik keadaan seakan-akan kaum muslimin kalah. Ya, di situ banyak hikmah. Ya, banyak hikmah, dan itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmah, pelajaran yang luar biasa bagaimana akibat mukhalafah, menyelisihi apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dan menjadi pelajaran luar biasa. Ya, dengan disebabkan satu penyelisihan dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang tadinya unggul bagi kaum muslimin berbalik menjadi genting bagi kaum muslimin. Ya, apa pelanggarannya? Ketika pasukan pemanah yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya, padahal Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk diam di tempat, standby, siaga, waspada, apapun yang terjadi, sampai datang perintah selanjutnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Hikmah yang lain, mereka yang gugur sebagai syuhada, ya, mereka enggak rugi, mereka gugur sebagai syuhada. Ya, mati syahid, betapa mulianya mati syahid. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan banyak hikmahnya yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Fa fusira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari an yatima amru rasulihi wa an yudhirahu Allahu ala dini kulihi, dan ditafsirkan akan pengingkaran terhadap hikmah. Ya, artinya ketika mereka berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga termasuk, ya, ketika terjadi musibah, ya, secara umum sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, terjadi musibah di alam ini, ya, yang pandemi 2 tahun lebih kita, ya, musibah-musibah, ya, betapa banyak yang wafat, yang sakit dan lain sebagainya, ya, nggak bisa kemana-mana. Tapi seorang muslim dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwasanya itu banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah yang akhirnya kita pahami atau yang Allah simpan? Tidak ada yang memahaminya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakini itu. Hadza ma qaddarallahu 50 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Ini yang telah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Barakallahu fikum. Ditafsirkan pengingkaran terhadap hikmah sebagaimana disebutkan tadi. Bahwasanya Allah tidak memiliki hikmah. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lahu hikmatun baligh, memiliki hikmah yang baligh, hikmah yang sampai pada puncaknya. Nah, di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang penuh hikmah. Ya barakallahu fikum. Dan pengingkaran bahwasannya urusan Rasulullah SAW itu akan sempurna karena kalah di perang Uhud. Ah, berarti enggak menang ini Muhammad ini, kata mereka. Enggak. Ya, memang itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dimenangkan, terkadang terlihat ya seakan-akan mereka yang unggul. Enggak. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah tidak mengunggulkan agamanya terhadap agama yang lain. Wa hadha huwa dhannu sau alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fath. Dan ini adalah prasangka jelek yang dilakukan oleh orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin di dalam surat Al-Fath. Itu pada ayat yang kedua. Wa inna ma kana hadza dhanna sawi li annahu dhannun ghairu ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Kenapa ini dikatakan prasangka yang buruk, prasangka yang jelek? Karena ini adalah prasangka yang tidak tepat. Ya, tidak semestinya diprasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Prasangka yang tidak sesuai dengan hikmahnya. Ya. Dan pujian kepadanya dan janjinya yang shadiq, yang pasti benar. Ya, harus seorang itu thiqah billah. Yakin, percaya, sebetul-betulnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman dhanna annahu yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'al haqq aw ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna li hikmatin baligha yastahiqu 'alayya al-hamd bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradah dhalika dhannu alladhina kafaru fawailu lilladhina kafaru minan nar. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebatilan dengan kemenangan yang mustaqirah, yang seakan-akan kebatilan terus menang dan perkara yang hak itu akan hilang, akan lenyap, atau dia mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini adalah berdasarkan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengingkari bahwasanya yang terjadi ini memiliki hikmah baligh, ya, apapun yang terjadi pasti di situ ada hikmah yang baligh, hikmah yang luar biasa, ya, yastahiqu alilham, yang berhak untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan dia bahkan menyangka yang bahwasanya yang terjadi itu adalah lima syi'atin mujarradah, ya, hanya berdasarkan kehendak Allah semata tanpa ada hikmah. Maksudnya demikian, lima syi'ah mujarradah itu mujarradah nilai hikmah, ya, tanpa ada, ya, kalau kita makhluk, ya, terkadang kita melakukan apa yang kita suka tanpa memikirkan akibatnya, tanpa memikirkan apa efeknya, tanpa yang penting kita senang. Enggak, Allah tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Hakim, Alim. Alimul Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ada hikmah yang luar biasa. Ya, bukan sekedar kehendak Allah tanpa ada hikmah di situ, enggak. Ini adalah dhannul ladzina kafaru, prasangkanya orang-orang yang kafir, maka celakalah, ya, orang-orang yang kafir itu, ya, dengan masuk ke dalam neraka. Qala wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna sawi fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighairihim. Dan kebanyakan manusia, ya, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia. Nah, sekarang kalau kita mendengar yang seperti ini, ya, kebanyakan manusia atau orang-orang atau yang menunjukkan kata ketiga lah. Taib. Apa yang ada di benak kita? Harusnya. Ya, harusnya kita, yang ada di benak kita, jangan-jangan kita termasuk di sini. Ya, jangan-jangan kita termasuk dari kebanyakan orang. Barakallahu fiik. Ya, nah biasanya kita kan enggak. Ya, biasanya kita kalau dengar kebanyakan orang, oh, kebanyakan orang bukan saya. Ya kan? Ya. Ketika mendapatkan nasihat, ya, atau misalnya ini adalah ancaman terhadap pelaku ini dan itu misalnya, seharusnya kita, ya, muhasabah, ya, lihat apakah diri kita itu termasuk yang terkena ancaman atau tidak. Kalau iya, maka saatnya memperbaiki diri. Kalau tidak, alhamdulillah. Jangan apa-apa sebelum, oh, itu bukan untuk saya. Enggak seperti itu. Ya. Taib. Nah, di sini beliau mengatakan wa aktsarun nas, kebanyakan manusia, yadhunnuna billahi, berprasangka kepada Allah, dhanna sawi, dengan prasangka yang jelek, fima yakhtassu bihim, terhadap hal-hal yang khusus bagi mereka, dan wa fima yaf'aluhu bighairihim. Dan terhadap apa yang Allah lakukan kepada selain mereka. Baik. Kita akan bacakan maksudnya dari kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Taib qawluhu wa yadhunnuna billahi dhanna saw ay al-aib fima yakhtassu bihim kama idza da'aw Allah 'ala al-wajhi al-mashru' yadhunnuna anna Allah la yujibuhum aw idza ta'abbadu Allah bi muqtada syari'atihi yadhunnuna anna Allah la yaqbalu minhum wa hadha dhannu saw'i fima yakhtassu bihim. Ya, ini salah satu makna yang bisa disebutkan di sini. Yaitu kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek terhadap hal-hal yang khusus berkaitan dengan mereka. Ya, misalnya ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang disyariatkan, yadhununa annallaha la yujibuhum, mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak menerima doa mereka. Sudah su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya. Atau ketika mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan ketentuan syariatnya, mereka menyangka bahwasanya Allah tidak menerima ibadah dari mereka. Prasangka ya, bukan khawatir, beda prasangka dan khawatir. Dengan khauf beda. Ya, ini seperti yang kita sebutkan pada perumahan sebelumnya. Wahada dhannu saw'i fima yakhtassu bihim. Ini adalah bentuk prasangka yang jelek terhadap yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Oh ya. Walau alam mungkin contoh yang lain bisa juga. Ya, misalnya kalau dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala langsung berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, langsung menyangkal bahwasanya dia punya kesalahan. Ya. Apa salahku? Ya kan? Kenapa kok? Ya. Kenapa kok aku terus yang ketiban sial? Ini. Kenapa aku terus yang mendapatkan musibah? Nah, ini bahaya nih perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Apa salahku? Merasa tidak salah. Ya. Kalau ada orang yang misalnya kayak gitu bilangnya banyak salahmu, bilang banyak salah kita ini, sebagai makhluk banyak sekali salah kita ini. Ya, karena yang mengatakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian melakukan tukhti'un, selalu melakukan kesalahan. Ya, di malam hari, di siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Ya, setiap bani Adam, setiap anak Adam, setiap manusia itu khata, senantiasa melakukan kesalahan. Ya. Jangan merasa sok suci. Seakan-akan tidak salah, enggak, kita banyak salahnya. Banyak kekurangan kita. Ya. Banyak kelalaian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia mengatakan kayak tadi itu, kenapa aku terus-menerus ditimpa musibah? Seakan-akan tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Ya. Padahal kalau dia jujur, kemudian dia menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya, maka nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan dari musibah. Ya, kalau dia jujur mau menghitung-hitung nikmat Allah, ya, dan kalau dia memang ditimpa musibah terus-menerus, harusnya dia introspeksi lagi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka ini adalah dengan sebab ulah tangan kalian sendiri. Mungkin banyak dosa yang dilakukan tanpa dia peduli itu dosa atau tidak. Bukan tahu itu dosa atau tidak, enggak. Dia tidak peduli itu dosa saja dia melakukan. Ya, dia tahu itu salah dia lakukan. Allah musta'an. Dan so, akhirnya berprasangka dengan prasangka jelek. Wallah ta'ala ini juga bisa termasuk. Wa fima yaf'aluhu bi ghairihim. Dan terhadap apa yang Allah lakukan dengan selain mereka, yaitu kalau disebutkan di sini, kama idza ra'au annal kuffara intasaru 'alal muslimin bima'arakatin minal ma'arik dhannu anna Allah yudilu haula'il kuffar 'alal muslimin daiman. Sebagaimana kalau mereka melihat orang-orang kafir intasaru, kok mereka mendapatkan kemenangan, ya, atas kaum muslimin dalam suatu peperangan misalnya. Contohnya ada di perang Uhud. Ya. Mereka berprasangka kepada Allah bahwasanya Allah akan terus-menerus memenangkan orang-orang musyrikin. Ya, selamanya. Nah, ini dhannusu. Ya. Atau berburuk sangka kepada Allah. Nah, berarti kaitannya kan ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, dia berburuk sangka kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara hasad kepada orang itu. Ya. Orang yang hasad itu dia berarti berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Orang yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia tidak suka terhadap takdir Allah untuk memberikan kenikmatan pada orang tersebut. Ini kan buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak bentuknya ini. Ya. Wala yaslam min dalika, dan tidaklah yang selamat dari yang demikian itu. Nah, ya, sekarang sifat-sifat orang yang selamat dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau sebutkan dari awal bahwasanya apa? Kebanyakan manusia, ya, adalah wala yaslamu min dalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujaba hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Tidak ada yang selamat kecuali mereka yang betul-betul mengetahui Allah Subhanahu, betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Kalau dia mengenal Allah, bahwasanya apa yang terjadi ini telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dia mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya. Di antara nama Allah adalah Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang Allah lakukan. Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ya, ada hikmah yang luar biasa bagi yang Allah lakukan di situ. Beriman kepada Allah, beriman kepada takdirnya. Orang yang kayak gini yang bisa selamat dari dhannusu' tadi, persangka jelek. Wa mujaba hikmatihi wa hamdihi, apa yang menjadi akibat dari hikmah dan pujian kepada Allah? Artinya kembali semua akibat, ya, hikmah adalah kebaikan insyaallah taala. Dan ini tidak dipahami kecuali oleh orang yang beriman. Terkhusus yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dihi shadiq, dan janji Allah yang shadiq yang benar. فَلْيَأْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاسِ لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ. Maka hendaknya orang yang cerdas, ya, yang berakal, ya, dia perhatikan perkara ini untuk dirinya. Artinya jangan sampai dia menjadi orang yang buruk sangka kepada Allah, dan hendaknya dia menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan mengenal Allah dan nama-namanya. وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ سَوْءٍ, dan hendaknya dia bertobat pada Allah dan meminta ampun padanya dari prasangka dia kepada Allah, prasangka yang jelek. وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ إِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ وَأَنَهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا. Seandainya engkau periksa orang yang bisa engkau periksa, engkau dapatkan pada dirinya ta'annud, ketidaksukaan terhadap takdir Allah, celaan terhadap takdir Allah, sedikit atau banyak. Kenapa sih kok kayak gini? Kenapa sih kayak gini? Ya, dia mengatakan kana yan bagi an yakuna kadza wa kadza. Seharusnya yang kayak gini, terjadinya kayak gini, seharusnya gini. Seakan-akan dia lebih tahu akan, ya, perkara alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya. Ya, fa mustaqillun wa mustaqsir. Ya, mustaqil mustaqsir, ada orang yang sedikit, ada yang orang banyak kadarnya dalam perkara ini. Nah, kita termasuk orang yang termasuk dalam ada kadar dari diri kita yang berprasangka jelek pada Allah atau tidak? Banyak atau dikit, harus perhatikan. Ya, wafatish nafsak, periksa dirimu, periksa diri kita masing-masing. Ya, apa prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Prasangka jelek atau prasangka buruk? Hal antasalim, apakah engkau selamat? fa in tanjumiha tanjumin di azima wa illa fa innani la ikhaliq la ikhaluka najiha najia. Seandainya engkau selamat darinya, maka engkau selamat dari pemilik keagungan. Ya, tapi seandainya engkau tidak selamat, yaitu dari prasangka jelek ini, maka la ikhalukan najian. Aku tidak menyangka engkau pasti selamat. Kau akan selamat. Artinya engkau akan sengsara. Barakallahu fikum. Taib, kita baca fi masail secara cepat aja. Fihi masail. Al-ula tafsiru ayati Ali Imran, as-saniyah tafsiru ayatil Fath. Ya. Masail yang ada dalam bab ini, yang pertama tafsir dari ayat Ali Imran, yang kedua tafsir ayat Al-Fath. Itu yang kedua dari surah Al-Fath, yaitu dari kalam Ibnu Qayyim tadi rahimahullah taala. As-salisa. Al-ikhbaru bi anna dhalika anwa'un la tuhsar. Ya, ikhbar, pengkhabaran atau informasi bahwasanya yang demikian itu bentuk prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Apa yang disebutkan Ibnu Qayyim dari bahwasanya itu sama saja mengingkari takdir Allah, mengingkari hikmah Allah, berprasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya, itu adalah bentuk-bentuknya saja, bukan terbatas pada itu. Ar-rabi'atu annahu la yaslam min dhalika illa man arafa al-asma'a was sifati wa arafa nafsah. Ya, dan tidak ada yang selamat dari perkara ini kecuali orang yang mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, dan juga dia mengenal dirinya. Ya, kalau dia tahu dirinya ada bentuk prasangka tidak baik kepada Allah, dia perbaiki. Ya, barakallahu fikum. Naktafilahu nasubhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.